pagi bersama Bang Kavi Kurnia dan saya Dona Oriza di Kavis Break Pas FM. Rezeki setelah lebaran apa lagi nih Bang? Setelah tadi kita lihat ada beberapa lonjakan di sektor bisnis ya. Kayak di tadi tempat servis, motor mobil, toko bangunan buat renovasi. Mungkin para desainer juga, pegadaian. Terus wedding organizer, banyak yang udah mau merit. Dan yang apa yang menarik itu adalah pemerintah DKI, pemerintah Jakarta itu selalu takut kalau habis lebaran itu akan ada eksodus baru gitu loh. Jumlah pendatang baru datang dari daerah ke Jakarta. Semata-mata karena habis lebaran, biasa pada waktu lebaran itu kan ajang pamer di kampung itu ajang pamer. Wah, si Anu gila motornya baru, cincinnya baru gitu loh kan. Sukses gitu. Wah, si Anu mobilnya baru apa segala macam. Nah, cerita-cerita sukses itu karena adu pamer terhadap sukses itu yang menyebabkan akhirnya orang berpikir, "Ya, gua juga mau ke Jakarta." Dan mereka berpikir, "Ah, kalau si A bisa sukses, masa gua enggak bisa sukses di Jakarta gitu loh." Dan itulah yang menyebabkan juga gitu loh. Akan ada terjadi lonjakan seperti itu gitu. Nah pada saat itu habis lebaran biasanya, biasa lebaran pada saat itu biasanya bursa ya, bursa pembantu rumah tangga menjadi lebih tinggi misalnya, lebih banyak stok supply juga menjadi lebih banyak. Hati-hati. Itu. Tapi langsung dirazia ya Bang ya kalau sama pemerintah DKI kan? Iya. Turun ke terminal dicek KTP-nya gitu dari mana? Itu. Ya, tapi kan kalau saya dicek gitu loh, dicek. Kamu dari Semarang mau ngapain ke Jakarta? Mau jalan-jalan. Ini diajarin ngeles lagi. Masa gak boleh jalan-jalan? Boleh. Mau gawat besok, gue juga mau ngajakin nyokap nih. Masa ntar nyokap lu dirahasia di terminal. Antar pulang lagi. Gak boleh datang. Oke, terus rezeki apa lagi kira-kira? Untuk pedagang-pedagang kecil masih ada rezeki juga gak Bang? Iya, kalau... Kadang-kadang juga banyak lah ya, misalnya kadang-kadang karena sekian banyak orang ke daerah gitu loh. Yang terjadi juga adalah pertukaran informasi yang sangat masif gitu loh. Jadi dari Jakarta akan bilang, wah Jakarta butuh ini, butuh itu, dan seterusnya. Dan di daerah mengatakan, oh kita bisa bikin ini, bisa ini. Jadi kadang-kadang juga ada rejeki sampingan gitu loh. Oh nih mau gak jualan ini, jualan itu gitu loh. Nah itu yang mungkin yang menarik juga karena ada pertukaran informasi yang sangat masif gitu loh. Pada saat orang berhalal bihalal pada berlebaran di kampung gitu loh, di desanya masing-masing. Gitu. Oke. Okay. Terus apalagi yang bisa kita tangguk dari setelah lebaran ini? Ya jadi kan dan kemudian juga tentu saja sih ya. Kalau rentenir juga panen juga dia. Panen juga dia. Karena orang yang mau ngutang. Dosa. Loh. Dosa. Memang banyak. Bukan dosa, memang banyak. Kenyataannya juga rentenir itu juga panen biasanya setelah habis lebaran. Gitu loh, karena orang kan mungkin komit sesuatu apa dan seterusnya gitu loh. Kemudian pada saat kadang-kadang dan tanggal juga menentukan sekali kan, Jadi kan bulan Agustus itu biasanya kan gajian dan THR itu sudah semua dibayarkan dan ini sebelum tanggal 17 kan. Yeah. Jadi gaji udah dibayar, THR juga udah dibayar gitu loh. Nah, terus kemudian ini celakanya nih lebarannya nih kan sampai selesainya kan nanti orang semua rata-rata setelah tanggal 25. Yeah. Iya. Iya kan 25 pada balik dong ke Jakarta kan gitu loh. Nah, ternyata tuh masih tua banget. Gawat tuh. Iya. Masih 5 hari lagi. Iya. 5 hari kan. Tapi kan itu gaji udah dibayarin gitu kan. Iya makanya aduh. 5 hari kan terus udah gitu kan ke Septembernya. Nah itu 5 hari plus mungkin kan gajinya tanggal 25 kan. Berarti kan 5 hari plus 25 kalau itu gaji bulan itu sengsara banget Bang. Iya. Nah percaya atau tidak gitu loh ya. Percaya atau tidak gitu loh. Selama 1 bulan itu percaya atau tidak penjualan mie instan kembali melonjak. Kembali ke laptop ya. Makanya mie instan. Iya. Karena semua kan harus ini kan mengencangkan ikat pinggang lagi. Dan makanya itulah sebabnya mengapa banyak orang mengatakan ya, supermarket terutama dan pasar sore mengatakan, waduh, biasa habis lebaran bisnis lesu. Nah ini tanggal-tanggal ini juga harus dicermati gitu. Stok mie instan harus lebih banyak ini di store. Jadi kalau pasar Solain kan sudah mengatakan, Pak, kita kemungkinan besar bulan September itu akan sepi. Dan baru pasar baru mulai bergairah setelah orang dapat gajian di setelah tanggal 25 kan. Jadi dapat dibayangkan gitu loh. Berbahagialah teman-teman Pas FM ya, semua tanggal 1. Jadi nafasnya 5 seminggu doang. Aduh. Oke, okay. Tapi kan itu namanya suatu hal yang pesimis dong, Ma, kalau boleh dikatakan. Kenapa harus bukannya pesimis, tapi memang ritual dan apa dan tanggal-tanggalnya memang udah seperti itu. Oke. Okay. Kita masih break dulu dan masih ada satu sesi terakhir. Jadi tetaplah bersama kami nih. Pasti kalau Anda mengalami hal yang tadi diceritain semua-muanya sama Bang Kavi, cengar-cengar sendiri ya, saya sampai geli-geli loh. Karena sebagian, oh ya gitu juga ya, oh ya ya dilakuin juga. Nah ternyata itu jadi satu sorotan juga untuk topik kita sore ini, rezeki setelah lebaran. Nah moga-moga kita semuanya dapat rezeki lagi setelah lebaran. Amin. Tetap bersama kami.